Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله ما اسم البخاري أخ سعد ما اسم البخاري اسمه من Namanya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Nah, hendak antum-antum. Nah, Muhammad Ibnu Ismail Ibnu atau Ibni Ibrahim bin Mughirah bin Barghisbah Al-Ju'fi Maulahum Abu Abdillah Qala babu tasmiyati ala kulli halin wa indal wiqa Bab disyariatkannya at-tasmiyah apa at-tasmiyah apa bedanya tasmiyah dengan basmalah Abu Uwais apa itu tasmiyah dan apa itu basmalah Tasmiyah itu bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Naam ahsanta. Disyariatkannya membaca at-tasmiyah berarti apa? Bismillah ya. Ala kulli hal, dalam kondisi apapun. Dalam keadaan bagaimanapun. Wa indal wiqa' dan juga ketika hendak wiqa di sini jima. Maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab ini bahwa dimasukkan ke dalam Kitabul Wudu sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya bahwa tidak ada dalam Sahih Bukhari atau bahkan Sahih Muslim sebuah hadis pun yang menyebutkan Rasul alaihi salatu wasalam membaca bismillah ketika hendak berwudu. Ya. Di situ ada sebuah isyarat tentang dhaifnya hadis yang menyebutkan la salata liman lam yadhkur ismallah atau la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Nah, namun bukan berarti ketika permasalahannya tidak mempengaruhi keabsahan, bukan berarti tidak disyariatkan. Tetap disyariatkan, walaupun bukan syarat. Ya. Makanya Imam Bukhari menyebutkan, dalam kitabul wudu bab at-tasmiyah ala kulli hal, membaca bismillah dalam kondisi apapun. Kemudian wa indal jima, dan juga ketika jima. Ketika jima yang kondisinya seperti ini, yang dimana jima ini kondisi seorang dituntut, diperintahkan untuk sebisa mungkin tidak ada orang lain dan tidak diketahui orang lain, tidak kemudian jahr, ya, namun sifatnya khafa, tersembunyi. Nah, karena memang sifatnya sangat apa? Privasi, tersembunyi. Ini saja disyariatkan untuk membaca bismillah, maka yang lainnya, kondisi yang lainnya mimba bil aula. Dipahami ini ya? Nah. Qala haddatsana Ali ibn Abdullah al-ma'ruf bibn al-Madini. Ibnul Madini al-mulaqab bimadha? Nah, apa julukan atau gelar dari hadzal imam Ibnul Madini Ali ibn Abdullah? Hah? Ularnya lembah. Nah, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Ularnya lembah. Ular apa bahasa Arabnya? Hah? Aba Isyam? Ularnya lembah. Berarti? Nah, hayyatul wadi. Ya. Orang atau makhluk yang paling tahu seluk beluknya lembah, ular. Nah. Ini Ali bin Madini disebut dengan ular bukan sebagai celaan, bahkan di situ pujian. Bagaimana beliau dalam perselah hadis, bahkan bukan hanya sekedar hadis, namun ilal, penyakit-penyakitnya hadis ini menguasai luar biasa. Sampai-sampai mengatakan ilmuna indan nas kasihar. Ilmu kita di sisi manusia itu sampai dikiranya ilmu sihir. Nah, karena memang cacat atau penyakit hadis ini betul-betul kalau bukan orang yang ahli dan orang yang sudah berpengalaman dalam hadis, gak akan atau susah untuk diketahui. Nah, kecuali memang Allah, orang-orang yang Allah berikan taufik, diantaranya Ali ibn Abdullah al-Ma'ruf bibn al-Madin dan yang semisalnya. Nah, zahirnya tampak itu syarat hadis sahih lengkap semuanya terpenuhi, namun ternyata ada penyakit yang dengan itu akhirnya hadis ini menjadi dhaif. Nah, berarti sini kita mengetahui bagaimana hadis pun terjaga, bukan hanya Al-Qur'an namun hadis, ya. Qala haddatsana Jarir. Jarir ay Jarir ibnu Abdul Hamid an Mansur. Mansur huwa ibnu al-Mu'tamir an Salim ibni Abil Ja'ad. Mansur tabi'in, min sigari tabi'in, tabi'in yang junior, untuk kelas tabi'in junior. Salim ibn Abil Ja'ad juga tabi'in. Qala an Quraib maula ibni Abbas, ya. Quraib dulat bersama kita, beliau budak dari ibnu Abbas. Ini pun tabi'in. Dari di sanad ini ada tiga tabi'in. Nah, an ibni Abbas yablughun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Quraib, dari Ibni Abbas sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Berarti hadis ini marfu' sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurrah." Apabila lau anna ahadakum idza ata ahlahu, apabila salah seorang di antara kalian apabila mendatangi istrinya, dalam riwayat lain menjelaskan idza arada, apabila hendak mendatangi istrinya. Nah, riwayat lain tersebut sahih dan riwayat lain tersebut menjelaskan bahwa pelafatan tersebut bukan ketika jima, namun sebelumnya. Ya. Kemudian mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan, ma razaqtana. Mengucapkan doa ini, faqudiya bainahuma walad lam yadurrahum. Dan kemudian Allah takdirkan, Allah ciptakan kemudian anak di antara keduanya, suami istri tersebut, maka tidak akan memudaratkannya. Syaitan tidak akan memudaratkannya. Apa maksudnya akan memudaratkannya? Banyak para ulama memberikan tafsiran. Ada yang mentafsirkan tidak memudaratkannya, yaitu tidak akan ditimpa kekufuran dan kenifakan. Sebagian lagi berpendapat tidak memudaratkannya, tidak diganggu oleh jin, artinya diganggu sampai kemudian kesurupan dan yang lainnya. Sebagiannya menafsirkan tidak memudaratkan dari sisi badan dan agamanya. Sebagian lagi di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan umum, tidak memudaratkan dari segala sisinya, atau sifatnya umum, tidak memudaratkan, tidak memudaratkan. Dan entah dari kekufuran, gangguan jin dan yang lain. Terus bagaimana kok bisa masih berbuat maksiat? Kan seperti itu. Ya. Maka dikatakan bahwa ini terjadi pada mayoritas kehidupannya. Walaupun namanya Bani Adam pasti akan atau tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa, namun hidupnya mayoritasnya dipenuhi dengan amalan saleh, terjaga dari dosa-dosa atau terus menerus. Ya, sehingga tidak memudaratkan di sini umum. Lantas bagaimana kalau misalnya aktual yang masih berdoa namun ada ternyata yang masih memudaratkan dan yang lainnya? Maka dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, doa itu sebagaimana perkara-perkara yang lainnya. Doa itu hanya sebab. Sebagaimana seorang berusaha sebab. Sebagaimana seseorang bekerja sebab. Sebagaimana seorang melakukan amalan-amalan soleh sebab. Semuanya sebab. Dan tidak ada yang namanya sebab itu dia akan bisa berdiri sendiri. Coba kita perhatikan seluruh yang terjadi, semua apa saja itu pasti ada sebabnya. Ya, dalam kondisi normal, kecuali Allah menghendaki, ini perkara lain. Namun hukum asalnya sebab apa? Api terbakar, sebabnya atau ada kertas atau pohon atau rumah atau yang lainnya terbakar, sebabnya apa? Api. Namun api, yang namanya api itu hanya satu sebab. Kalau tidak diiringi dengan sebab-sebab yang lain, tidak akan bisa. Di antaranya, api butuh media. Kalau medianya tidak ada atau tidak tepat, tidak terbakar. Kan seperti itu. Ya. Nah, di ruangan penuh CO2, mana bisa api terbakar? ya, atau di dalam lautan api, di dalam lautan dan yang lain-lainnya misalnya. Makanya sebab tidak ada yang namanya suatu hal cukup dengan satu sebab, maka butuh sebab-sebab yang lain. Mana ada orang ingin punya anak hanya berdoa, pasti berusaha menikah, ya kan, berusaha sebab. Nah, maka ini pun doa ini sebab. Ketika satu sebab ini ada, namun tidak didukung dengan sebab-sebab yang lainnya, maka ya jangan disalahkan, ya. Nah, yang salah bukan hadisnya, namun kitanya, manusianya. Nah, sehingga ini perlu untuk diperhatikan. Sebagaimana senjata yang bagus itu merupakan sebab. Wa'idullahu mastata'tu min quwwah, persiapkan kekuatan kalian dari min quwwah. Wal quwwatu ar-rami. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ketika jihad, persiapkan peralatan perang dari kekuatan yang kalian miliki. Al quwwah rami, yaitu panah dan yang semisalnya. Senjata, senjata yang hebat, luar biasa, paling canggih, paling hebat. Ini sebab. Ya kan, butuh orang yang lihai. Ini sebab juga. Sehingga tidak ada yang namanya sebab itu hanya berdiri sendiri. Nah, pasti butuh sebab-sebab yang lain. Barakallahu fikum. Maka ini jangan disalah maknakan kemudian harus. Namun tetap kita beroptimis, berhusnudzon apabila kita membaca hadis atau doa ini, maka biiznillah Allah tidak akan mudharatkan oleh menjadi anak. Namun tetap kita mengambil sebab-sebab yang lainnya. Kan seperti itu. Ya kan? Banyak hadis yang menyebutkan tentang sebab-sebab masuk surga. Nah, diantaranya ifsyaus salam, nah, diantaranya berbuat baik kepada tetangga dan yang lain-lainnya. Namun misalnya kafir. Ya kan? Orang kafir mana bisa masuk? Ya, sehingga doa ini dan doa-doa yang lainnya jangan disalahkan ketika kita sudah berdoa, namun ternyata masih saja terjadi. Dzikir pagi dan petang, membaca a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, ketika sampai di satu tempat yang kita khawatirkan, ternyata masih terjadi. Ya, dilihat kita ini membacanya sudah tahu artinya dengan kekhusyuan atau sekedar membaca lisan tanpa ada meresapi makna. Ini diantara sebab-sebab yang ada. Ya. Namun yang pasti tidak akan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam keliru atau Allah Subhanahu wa taala salah. Ya. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan, yang pertama. Yang kedua, apakah yang membaca doa ini hanya dikhususkan bagi laki-laki atau juga sang perempuan? Maka asalnya doa ini ditujukan bagi laki-laki. Karena hadisnya idza ata ahadukum, nah, seperti itu. Ahlahu, apabila salah seorang kalian mendatangi keluarganya, berarti al-khitab yang diajak bicara ini adalah laki-laki. Nah, sehingga cukup yang membaca doa ini laki-laki. Bagaimana kalau perempuan membaca? Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, boleh. Boleh. Nah, namun hukum asalnya di mustahabnya doa ini bagi laki-laki dan bukan sang perempuan. Nah. Ada beberapa faedah lainnya disebut oleh Syekh Al-Utsaimin tentang masalah doa ini, namun kondisi tidak memungkinkan karena peserta dars ini yang mendengar bermacam-macam umurnya, yang di belakang kita juga mengkhawatirkan kalau mendengar, padahal penting sebetulnya. Nah, ah, kenapa? Besok. Di Al-Barakah. Besok insyaallah. tapi sudah beda topik. Nah, ya sudah ingetin ya. Bisa di Al-Barakah insyaallah. Bagus, sebuah faedah terkait dengan hubungan suami istri yang terkadang hal-hal seperti ini disepelekan oleh sebagian orang. Padahal ternyata dibahas dan disampaikan oleh para ulama. Ulama yang netabene ulama kita kibar-kibar ulama. Ketika membahas ini sudah umur-umur sepuh yang enggak ada artinya, bukan enggak ada, namun sudah jauh dari syahwatnya anak muda. Ya. Namun di bagus beberapa hal, al-muhim jangan di sinilah. Ya. Nah. Baik. Ya sudah, besok ingatkan insyaallah. Baik, ilahuna sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Baik, nah, fadhal ya Abang Miftah. Apa itu? Terkait doa. Tapi dia berdoa tidak dikabulkan. Dikabulkan. Apa hikmahnya? Ada orang sudah berdoa, dia seorang yang saleh, mengambil sebab juga, namun tidak dikabulkan. Ini orang lain, orang kafir atau fasik, namun doanya dikabulkan, seperti itu. Nah, yang pertama, tidak ada orang yang berdoa tidak dikabulkan. Tidak ada orang yang berdoa tidak dikabulkan selama memenuhi syarat-syaratnya, karena Allah yang mengatakan, nah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Dalam firman yang lain Allah sebutkan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka katakan bahwa aku ini dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa kepada aku. Nah, namun dalam terusan ayat ini jelas, fal yu'minu bi wal yad. Ini qarib, ujibu da'ani, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudu. Maka hendaklah mereka menjawab panggilanku, syariatku, perintah dan larangan diperhatikan. Mereka beriman kepada aku dengan iman yang benar. Berarti kalau iman itu keyakinan, amalan soleh dan ucapan. Nah, ya, ayat ini jelas. Begitu juga dengan hadis kisah sepertiga malam terakhir. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Hal min da'in au hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada orang yang mau beristighfar, maka aku ampuni. Ada yang minta, aku akan beri. Allah enggak akan salah. Ya, sehingga pasti orang berdoa itu pasti dikabulkan. Tinggal ya tadi. Ya, doa ini pengaruhnya luar biasa. Adab-adab berdoa bagaimana? Ya. Nah, sabar, merengek-rengek, cari waktu yang mustajab dan yang lain-lainnya. Tentunya bertakwa dan yang lain-lainnya. Anggap pun misalnya terjadi sudah berdoa, sabar, belum dikabulkan, maka disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dia imma di bukan belum atau tidak dikabulkan, namun Allah lebih mengetahui, ya, Allah lebih mengetahui maslahat bagi sang hamba tersebut. Bisa jadi ketika keinginannya itu dituruti malah jadi jeleknya. Maka Allah ganti dengan dua kondisi. Dia akan dihilangkan dari bala atau musibah. Ya, yang selevel dengan permintaan doa yang dia panjatkan, atau dia nanti di akhirat ditunda, bukan tidak dikabul, namun ditunda. Untuk dia kemudian mendapatkan di akhirat apa yang setimpal dengan yang dia minta. Ini disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Nah, bagaimana doa rafasik dan yang lainnya? Allah berbuat apa yang Allah kehendaki tanpa Allah tanya. Namun bisa saja itu istidraj juga, ya, istidraj dilulu. Atau dalam hal-hal yang memang orang kafir itu pun terdesak, ya memang rahmatullah. Ya, dalam urusan dunia rahmat Allah mencakup kafir dan mukmin. Orang musyrikin saja ketika di kapal badai datang, dia kepepet. Nah, ini juga ada berdoa merasa dia itu kepepet. Kalau kita mau dikabulkan doa kita, tunjukkan bahwa kita ini mutor. Kita betul-betul butuh, betul-betul. Nah, ini juga ada. Ini orang kafir pun dikabulkan doanya. Al-muhim, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya yang besar. Nah, seperti itu. Yang pasti ya ikhwan, mizannya jangan dibalik. Timbangannya itu jangan dibalik. Jangan cenderungnya akhirnya kalau enggak diterima, oke, husnudzon aja dulu. Ya. Nah, kalau misalnya begini, bagaimana? Kalau misalnya enggak, jangan. Sudah Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis mengatakan, maka kita berbuat untuk berhusnudzon. Seperti itu. Nah, karena memang husnudzon seperti inilah yang menjadi sebab terbesar pula doa ini terkabul. Husnudzon, sabar, dan yang lain-lainnya. Coba lihat para ulama menyebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam disihir oleh seorang Yahudi. Disebut oleh para ulama sebab terbesar itu karena beliau diajari oleh malaikat. Datang dua malaikat mengajarkan doa, muawwidzatain dan yang lainnya, doa. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa kepada Rabb-nya. Coba lihat para nabi, Zakaria, Ibrahim dan yang lainnya. Nah, sudah umur berapa? Perempuannya atau istrinya tua. Berarti berpuluh-puluh tahun enggak dapat anak, berdoa. Enggak putus asa. Kalau kasih anak sampai sang istri ini mau nyindir, mau ngenyek, artinya apa? Istihza. Ya, mau mengolok-olok. Loh, sudah tua umur seperti ini. Saking artinya merasa akalnya tidak enggak mungkin lah sebenarnya. Dikasih anak. Doa. Nah, ya. Al-muhim doa ini sesuatu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya. Nah, fadal akh yoga. Doa nah. Ya lupa. Terus ingatnya kapan? Ingatnya kapan? Lah. Nah, kalau sesudah ya gimana? Sudah selesai. Nah, namun ada faedah. Ini kan terkait anak. Apakah juga masih disyariatkan ketika istri dalam kondisi hamil? Kan sudah ada anak. Artinya hamil berarti kan sudah. Sudah. Apakah tetap masih disyariatkan baca doa ini? Kata Syekh bin Baz, nah, umum, sifatnya umum, tetap walaupun istri dalam keadaan hamil. Kalau ini gimana? Sudah ya sudah terlambat, gimana? Hah? Pertengahan? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya ini sebenarnya sekalian besok aja sebetulnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh membaca seorang doa ini ketika dalam keadaan telanjang. Seperti itu. Nah, ya, nggak ada masalah. Karena memang kondisi untuk kondisi yang seperti itu. Nah, sehingga terkadang orang kan, udahlah jangan deh, ntar aja bisa insyaallah ya. Al-muhim seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain. Cukup insyaallah ya. Ana fadhal Ahsan. Hah? Naam. Ya sudah ya, tapi ingat ini ya, pertanyaan biasa insya Allah ya. Ya mudah-mudahan proyek gedung Bani itu cepat selesai, Allah permudah, sehingga Bani kan nanti tempatnya di belakang, di gedung sana ya. Nah, coba lihat ini sekarang, ini sudah mata-matanya memandang. Nah ini kalau anak sebutkan ini, wah gak bisa tidur nanti santri. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.